Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wassalamu tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, di kesempatan pagi hari ini, walhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk kembali mengikuti pembahasan dari kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wa Nasara bersama Ustadzuna Al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala. Dan untuk judul yang akan kita ikuti pada edisi pagi hari ini terkait menelusuri jejak kenabian dengan bukti dan referensi bagian 3. Walhamdulillah Ustadzuna sudah hadir bersama kami. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzuna, kefhalu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bi khair wa sihhatillah. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Tafadhal, bisa dimulai Ustaz untuk kajian pagi hari ini. Baik. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faslun, pasal. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, qala rahimahullahu, wa hadhihi at-turuq yaslukuha man yusa'iduhum ala annahum lam yuharrifu alfaz at-Taurat wal Injil. Jalan-jalan ini dijalani oleh orang-orang yang mendukung mereka dan berkata bahwasanya lafaz-lafaz Taurat dan Injil belum dirubah, tidak diganti. Walam yubaddalu syai'an minha, tidak ada perubahan sedikit pun katanya. Fayaslukuha ba'da nuzar al-muslimin. Cara ini dijalani oleh sebagian peneliti-peneliti dari kalangan muslimin. Baik. Kalau memang belum dirubah kitab-kitab mereka, mari kita lihat kitab tersebut. Sesuai dengan apa adanya. Sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Min ghairi ta'arrudin ila tabdili wa tahrif. Para peneliti ini berkata, kami akan buktikan, kami akan pelajari dari kitab-kitab tersebut tanpa kita mengatakan bahwa tulisan tersebut sudah dirubah. Tidak menuduh bahwa kitab-kitab tersebut sudah berubah. Kemudian mulai mereka mengambil apa yang ada dalam Injil dan Taurat yang masih mereka pegang. Ternyata sama saja. Banyak bukti-bukti, berita, isyarat, tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya seorang Nabi. Barakallahu fiikum. Mau apa lagi? Kita masih memakai cara tadi bahwa kita anggap bahwa kitab mereka belum dirubah. Wa ta'ifatun ukhra taz'um annahum baddalu wa harrafu katsira. Kelompok yang lain menganggap bahwasanya kitab-kitab mereka sudah dirubah, sudah diganti, dan berbagai macam lafaz-lafaz kitabaini, lafaz-lafaz dari dua kitab tadi, Taurat dan Injil, sudah berubah. Ma anna al-gharad al-hamil lahum ala dhalika duna al-gharad al-hamil lahum ala tabdil al-bisharah bi Rasulillah SAW bi kathir. Bersama dengan itu, tujuan, pendorong, faktor yang menyebabkan mereka merubah-rubah tadi sesungguhnya berbeda dengan faktor pendorong mereka untuk mengganti-ganti kabar gembira tentang Rasulullah SAW yang akan datang. Saya ulangi, barangkali salah paham, bahwa sesungguhnya perubahan-perubahan itu terjadi awalnya dengan tujuan berbeda. Bukan tujuan menyembunyikan berita tentang datangnya Rasul, bukan. Mereka punya tujuan lain. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang tidak amanah. Nanti akan dibuktikan bahwa itu diakui sendiri oleh mereka. Dan mereka memiliki kesepakatan untuk itu. Barakallahu fiikum. Wa anna al-bisharat likathratiha lam yumkinuhum ikhfa'uha. Mengapa tujuannya bukan menyembunyikan berita akan datangnya seorang nabi? Karena bisharat likathratiha, berita-berita gembira tentang akan datangnya seorang nabi, likathratiha, karena terlalu banyak di dalamnya, lam yumkinhum ikhfa'uha, tidak memungkinkan mereka untuk menyembunyikannya. Tidak bisa. sembunyikan yang ini, ada yang itu, sembunyikan yang itu, ada yang ini. Akan habis kitab tersebut kalau dibersihkan seluruhnya. La yumkin ikhfa'uha kulliha wa tabdiluha, tidak mungkin menghilangkannya, enggak mungkin merubahnya seluruhnya. Fa fadhahum ma'ajizu an kitmanihi aw tabdilihi. Kalau sebagian dibuang, sebagian tidak, justru akhirnya fa fadhahum, akan terbongkar kejelekan mereka. Fadhah, akan terbongkar kejahatan mereka dalam menyembunyikan dan merubah. Baik. Kita lanjut ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kaifa yunkar min al-ummati al-ghadabiyyah qatalat al-anbiya alladziina ramawhum bil 'adha'im an yaktumu na'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sifatahu. Lagi pula, tidak aneh, kaifa yunkar itu bagaimana bisa diingkari? Yani tidak aneh dan tidak diingkari. Kalau umat Ghadabiyah ini, umat Ghadabiyah Yahudi ya, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, ini Yahudi. Qatalatil anbiya, apalagi pembunuh para nabi. Mereka kan banyak membunuh para nabi. Maka tidak aneh bagi mereka yang sudah menuduh para nabi-nabi dengan tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Apa di antaranya? Menuduh Isa alaihi salam anak zina, dan menuduh wanita yang suci ibunya Isa alaihi salam yaitu Maryam allati ahsanat farjaha, dituduh sebagai wanita yang berzina. Astagfirullah. Itu Yahud. Tidak aneh bagi dia atau bagi mereka, tidak aneh bagi mereka untuk merubah-rubah kitab mereka sendiri. Mengapa? Sudah terlihat sifat mereka, satu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, qatalatul anbiya, pembunuh para nabi. Mereka tahu sendiri itu masyhur, terkenal bagaimana Yahudi membunuh para nabi. Yang ketiga, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menuduh para nabi dengan tuduhan-tuduhan jelek. Menuduh nabi yang ini, menuduh nabi yang itu, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Maka tidak aneh kalau kemudian mereka juga menuduh nabi terakhir sebagai palsulah atau tidak benarlah, batil dan seterusnya. Apalagi menyembunyikan, membuang, mengganti berita-berita tentang kenabian, ya sangat wajar bagi mereka. Ini makna kaifa yunkar, bagaimana mungkin bisa diingkari? Bagaimana mungkin bisa diingkari kalau Yahudi merubah-rubah kitab mereka sendiri? Umat yang dimurkai, umat yang membunuh para nabi, umat yang banyak mencerca para anbiya. Wa qad jahadu nubuwwat al-masih. Yahudi mengingkari kenabian al-masih Isa bin Maryam. Waramauhu wa ummahu bil adha'im. Menuduh Isa dan menuduh ibunya dengan adha'im, dengan tuduhan-tuduhan besar, yaitu tuduhan zina. Wa natu bil bisharati bihi mawjudun fi kutubihim. Padahal ciri-cirinya, kabar gembiranya akan datang Nabi Isa, mawjudun fi kutubihim, ada di kitab-kitab mereka. Wa ma'a hadza, tetapi bersama dengan itu, atbaqu 'ala jahdi nubuwwatihi, bersama dengan itu mereka sepakat untuk menentang kenabian Isa alaihi salam. Wa inkari bisyaratil anbiya'i bihi, dan mereka mengingkari kabar gembira akan datangnya nabi-nabi setelahnya. Wa lam yaf'al bihi ma fa'alahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-qatl was-sabi. Wa lam yaf'al bihim, padahal tidak diperlakukan kepada mereka apa yang dilakukan terhadap mereka oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu memerangi dan menawan mereka, wa ghanimatil amwal, dan merampas harta mereka sebagai pampasan perang, wa takhribid diyar, dan merusak wa ijla'ihim minha, dan mengusir mereka, menghabiskan mereka. Fa kaifa la tatawasa hadhil ummah bikitmani na'tihi wa sifatihi wa tubaddiluhu min kutubiha. Tapi lihatlah umat Islam yang memerangi orang-orang kafir, artinya terhadap orang-orang kafir Yahudi atau Nasrani, mereka diperangi. Betul? Nah, mereka menyerang, kita lawan. Mereka memerangi, kita perangi mereka. Membunuh dan dibunuh. Dan kalau ada tertangkap sebagai tawanan, dan harta-hartanya sebagai pampasan perang, betul, Islam melakukan itu. Tapi pertanyaannya, dengan permusuhan yang sekeras itu pada orang-orang kafir tadi, apakah Rasulullah SAW menyembunyikan berita tentang kebenaran Isa? Tidak. Apakah Rasulullah SAW dengan kitabnya Al-Quran menyembunyikan berita tentang Nabi Musa? Tidak. Apakah mereka menyembunyikan tentang kebenaran Injil dan Taurat? Tidak. Apakah umat Islam menyembunyikan berita tentang para Nabi, para Rasul? Tidak. Lihatlah perbedaannya. Umat Islam walaupun memusuhi mereka karena kafir kepada Allah, karena kafir kepada Rasulnya, tapi berita-berita tadi tidak disembunyikan. Memang Nabi Isa adalah Nabi yang saleh, mukmin, taqi. Nabi Musa adalah Rasul yang diutus oleh Allah, mukminun taqi. Kitab Taurat, kitab Injil, benar-benar kitab Allah yang Allah turunkan pada mereka. Tidak disembunyikan. Tapi mengapa mereka, khususnya Yahudi, yang katanya tidak memerangi Muslimin, tidak memerangi Nasrani, tidak memerangi Yahudi, na'udzubillah, mereka justru mengejar-ngejar Nabi Isa, ingin membunuhnya. Mengejar-ngejar para Nabi untuk membunuhnya. Selain itu, mereka sembunyikan pula beritanya. Tidak ada itu. Tidak ada berita tentang Nabi Isa. Tidak ada berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qad 'aba Allah subhanahu wa ta'ala 'alaihim dhalika fi ghairi mawdhi'in min kitabihi wa la'anahum 'alaihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelekkan mereka ini, Yahudi, atas perbuatan mereka itu, menyembunyikan berita tentang datangnya Nabi. Bukan sekali dalam Quran Allah cerca mereka fi ghairi mawdhi'in, tidak hanya di satu tempat saja, berarti fi mawadhi', dalam sekian tempat dalam Quran, min kitabihi. Wa la'anahum 'alaihi, bahkan Allah laknat mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel 'ala lisani Daud wa Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel melalui lisannya Daud dan Sulaiman. Wa min al-'ajabi annahum wa nasara yuqirruna anna Taurata kanat tula mamlakati Bani Israel 'inda al-kahin al-akbar al-Haruni wahda. Yang anehnya, bahwa mereka dan Nasara, mereka Yahudi dan Nasara, mengakui bahwa Taurat itu sepanjang negara Bani Israel, sepanjang kekuasaan Bani Israel, kitab tersebut ada di seorang kahin. Ada dipegang oleh seorang dukun terbesar yang dijuluki Al-Haruni Wahda. Hanya ada pada seorang dukun yang dijuluki dengan Haruni sendirinya. Cuma ada satu di pendeta tersebut atau di kahin dukun tersebut. Ayib. Wal Yahudu tuqirru anna sab'ina kahinan ijtama'u ala ittifaq min jami'ihim ala tabdil 13 harfan min at-Taurat. Satu lagi. Bahwa Yahudi juga mengakui pernah berkumpul 70 dukun, 70 kahin, tukang tenung, yang mereka berkumpul sepakat untuk merubah kitab yang ada di dukun Haruni tadi, mereka rubah 13 harfan. Mereka rubah 13 huruf dari Taurat. Itu diakui oleh mereka, oleh Yahudi. Wadhalika ba'dal masihi fi ahdil qayasirah. Dan itu kejadiannya justru setelah datangnya Al-Masih. Setelah datangnya Isa alaihi salam. Ketika kitab tersebut ada di tangan para qayasirah. Qayasirah jamaknya Kaisar. Para pimpinan-pimpinan negara Romawi. Alladzina kanu tahta qahrihim. Karena mereka dulu di bawah kekuasaan Romawi. Haitsu zala al-mulku anhum, ketika mereka sudah tidak memiliki kekuasaan, maka mereka dikuasai oleh Romawi, oleh kaisar-kaisar mereka, maka mulailah mereka sepakat untuk merubah 13 huruf tadi. Walam yabqa lahum malikun yakhafunahu. Mereka tidak lagi memiliki pemimpin, tidak lagi memiliki penguasa yang mereka takuti. Wayakut ala aidihim, dan kemudian mereka ambil dari tangan-tangan mereka dan kemudian mereka rubah. Waman radiya bitabdili mawdi' wahid min kitabillahi fala yu'man minhu tahrifu ghairihi. Padahal kaidahnya, orang-orang yang berani merubah satu saja dari kitabullah, maka sudah tidak aman, sudah tidak terpercaya untuk tidak merubah yang lainnya. Sahih? Benar demikian? Saya ulangi. Kalau satu kaum sudah berani merubah satu huruf saja, kita udah aman. Bisa jadi dia akan berani pula merubah huruf-huruf yang lain. Apalagi sekarang disepakati oleh mereka bahwa kami dulu pernah merubah 13. Itu diakui oleh mereka. Ada dalam sejarah mereka. Bisa dibaca di kitab-kitab mereka. Sepakat merubah 13 huruf. Padahal kaidahnya satu saja berani dirubah, berarti sudah tidak aman. Satu saja berani dirubah, maka sudah tidak terpercaya. Bisa jadi dia akan merubah pula yang lainnya. Apalagi bukan satu, 13 huruf yang mereka rubah. Wal yahudu tuqirru aydan. Yahudi juga mengakui, dan mereka tulis dalam sejarah mereka, mereka sama-sama tahu masyhur, anna Samirah harrafu mawadi'a min at-Taurat. Bahwa Samirah, pengikut Samiri dari kalangan Yahudi, mereka merubah beberapa tempat dari Taurat. Merubah beberapa tempat dari Taurat. Wabaddaluha tabdilan zahiran. Dan mereka merubahnya dengan perubahan yang zahir, yang sangat jelas. Wazadu wa naqasu. Mereka tambah, mereka kurangi. Wasamiratu tadda'i dzalika alaihim. Sedangkan Samirah sendiri menuduh demikian juga pada sebaliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Golongan Samirah menuduh Yahudi yang lain merubah, Yahudi-Yahudi yang lain menuduh Samirah merubah. Itu kitab Taurat. Wa ammal Injil, adapun Injil. Faqad taqaddama anna alladhi bi aydin nasara minhu arba'a kutub. Nasara, Injil yang ada pada mereka sangat-sangat lebih-lebih lagi untuk dikatakan bahwa dirubah. Saya ulangi. Adapun Injil, faqad taqaddama, sudah lewat pembahasan, bahwa Injil yang ada di tangan-tangan Nasara itu ada 4 tulisan, ada 4 karangan, ada 4 versi mukhtalifah, berbeda-beda yang satu dengan lainnya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Injil tidak otentik. Kita akui Injil adalah kitabullah, kitab Allah yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat, yang Allah turunkan dari tempat yang tertinggi kepada Nabi Isa. Betul, kita imani itu. kita percaya. Tetapi ketika sampai di tangan orang-orang Nasrani hari ini, kok ada empat? Berbeda-beda satu dengan lainnya. Maka kita bertanya-tanya, mana yang benar? Mana yang otentik? Yang ini apa yang itu? Kan yang ini tidak sama dengan yang itu. Yang itu tidak sama dengan yang sana. Yang sana tidak sama dengan yang di sananya lagi. Berbeda-beda empat versi. Min ta'lifi arba'ati rijal. Dari tulisan empat tokoh mereka. Yohanna, wa Matta, wa Markus, wa Luka. Empat tokoh ini dikenal dengan bahasa mereka, Yohanna, mereka tulis Yohanes. Matta, mereka tulis Matius. Wa Markus, masih tetap mirip disebut oleh mereka Markus. Dan yang terakhir, yang keempat, Luka. Mereka tulis Lukas. Injil Yohanna, Injil Matta, Injil Markus, Injil Luka, atau Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Fakaifa yunkar tatarruq at-tabdil wa at-tahrif ilaiha? Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa kita ingkari perubahan-perubahan itu terjadi? Bagaimana mungkin bisa kita ingkari kalau perubahan-perubahan dalam Injil terjadi? Enggak mungkin. Enggak mungkin bisa diingkari. Karena ada empat versi, ada empat macam Injil yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Berarti jelas kalau yang ini kamu katakan benar, yang itu yang berubah. Kalau yang itu kamu katakan benar, berarti yang lain berubah. Dan seterusnya. Sedangkan empat judul tadi atau empat penulis tadi tidak sepakat dalam satu kitab. Wa alama fiha min dalik. Dan dengan apa yang ada pada mereka dalam masalah itu, faqad sarrafahumullahu an tabdili ma dzakarna minal bisyarat. Tetapi bersama dengan itu, Allah Subhanahu wa taala qad sarrafahumullahu an tabdili ma dzakarna. Allah selamatkan dari perubahan-perubahan itu berita tentang akan adanya nabi yang berikutnya. Ternyata masih tersisa. Dengan perubahan yang terjadi pada Injil, dengan berselisihnya antara Luka atau Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus, walaupun mereka berbeda-beda dan berselisih, tetapi berita tentang kenabian tetap ada di dalamnya. Bisyarat bi Muhammadin ibn Abdullah. Kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah ada. Tidak bisa mereka hilangkan. Sarafahum iza antabdili wa izalatihi. Allah palingkan mereka, tidak bisa menghilangkan atau merubah berita akan datangnya seorang nabi. Wa in qadiru ala kitmanihi an atba'ihim. Walaupun mungkin mereka mampu untuk menyembunyikannya dari pengikut-pengikutnya. Mungkin mereka mampu untuk menyembunyikannya dari pengikut-pengikutnya. Tetapi dari kitab mereka, dari Injil mereka, mereka gak bisa hapus. Tetap ada, sudah diketahui oleh sekian banyak orang. Mereka akan malu dan akan dipermalukan kalau sekarang tiba-tiba dirubah. Karena hampir semua orang-orang Nasrani sudah memegang Injil-Injil tersebut dengan judul-judul tadi, dengan karangan Lukas, Yohanes, Matius, dan Markus. Mereka walaupun mampu menyembunyikan dari pengikut-pengikutnya, wajuhalihim, dan orang-orang bodoh mereka, tapi mereka tidak bisa menghapusnya dari kitab mereka karena sudah diketahui oleh hampir orang seluruh dunia. Bahkan kaum muslimin sendiri, kalau mau membuka Injil mereka, di internet ada, mudah. Mau beli juga ada. Artinya apa? Kalau dirubah, memalukan. Orang seluruh dunia tahu, kok dirubah ya? Kok agama mereka hasil rapat? Agama mereka hasil musyawarah? Agama mereka hasil perjanjian? ayo kita sepakat, berjanji, ganti, kita tambah, kita kurangi, kita rapat lagi. Bukan agama samawi, bukan agama dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka rubah-rubah sendiri. Tetapi barakallahu fikum, kitab Al-Qur'an dari awal turunnya sampai hari ini enggak berubah satu huruf pun. Naam, ada riwayat-riwayat bacaan yang berbeda, tetapi standarnya tidak berubah sampai hari ini. Adapun bacaan-bacaan yang berbeda itu justru membantu untuk memahami tafsir dari ayat itu. Ayat itu maknanya begini, karena ada bacaan seperti ini. Ada yang membacanya seperti itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, tetap ada berita-berita di dalam Injil mereka yang sekarang mereka pegang, dengan berbagai macam karangan-karangan tadi, dengan berbagai macam versi-versi tadi, ada di semuanya berita-berita tentang akan datang seorang Nabi. Kadang terjemahannya saja yang mereka bikin kabur. Kadang terjemahannya saja yang mereka bikin kabur. Akan datang puji-pujian. Kalau puji-pujian jelas sudah datang, bukan akan datang. Iya kan? Pujian dari Allah Ta'ala atau pujian untuk Allah Ta'ala sudah datang dari dulu. Itu bahasa Arabnya Muhammad, puji-pujian itu. Karena makna Muhammad adalah yang terpuji, telah datang yang terpuji, akan datang yang terpuji. Kalau akan datang yang terpuji, jelas maksudnya Nabi Muhammad SAW. Mutafsirkan apa? Oh enggak, maksudnya yang terpuji Nabi Isa. Berarti bukan akan datang dong, sudah datang. Itu salah satu. Masih banyak lagi berita-berita yang mengisyaratkan akan datangnya seorang Nabi. InsyaAllah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ustadzuna atas faedahnya di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Hidayatul Hayara. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya di setiap hari Selasa pagi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.